بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. جماعة المسلمين والمسلمات yang saya cintai dan saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan membimbing Ibu Margareta untuk masuk Islam. Oleh karena itu, sebelumnya perlu saya jelaskan tentang inti dari ajaran Islam yang harus diucapkan, diyakini dan diamalkan oleh Ibu Margareta pertama sekali agar bisa sah sebagai seorang muslimah. Apa Ibu Margareta bisa mendengarkan suara saya? Kedengaran atau tidak? Orangnya kedengaran atau tidak? Kalau bisa beliau diberikan mic. Sudah. Jadi beliau sudah kedengaran suara saya. Baik. Ya, kita lanjutkan. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dan khususnya kepada Ibu Margareta, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada Ibu Margareta untuk memeluk agama Islam. Ibu Margareta untuk memeluk agama Islam di bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan. Dan perlu dipahami, hakikat Islam dan inti dari ajaran Islam adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang satu saja, dan meyakini hanya Allah satu-satunya yang patut untuk disembah. Barang siapa yang memiliki keyakinan ini, maka dia adalah seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk semata-mata untuk beribadah hanya kepadanya, sebagaimana dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَيُّطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينَ. Kata Allah, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka, tidak pula agar mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Maka jemaah sekalian, khususnya kepada Ibu Margareta, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, dialah yang menciptakan makhluk, dialah yang maha kuat, yang maha perkasa, dan dia pula yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk, sebagaimana dia juga satu-satunya yang menguasai makhluk dan mengatur seluruh makhluk. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dia saja yang kita sembah. Bahkan Allah tegaskan, itulah tujuan kita diutus ke muka bumi ini, untuk beribadah semata-mata kepada Allah. Makanya jemaah sekalian, orang yang menyembah selain Allah adalah orang yang telah melakukan dosa yang sangat besar. Betapa tidak? Allah yang menciptakan dia, Allah yang memberikan rezeki kepadanya, tetapi dia malah beribadah kepada selain Allah. Dia menyembah kepada selain Allah, yaitu kepada makhluk yang sama-sama diciptakan, yang sedikit pun tidak pernah memberikan rezeki kepadanya, tidak pula mencurahkan berbagai macam kenikmatan, tidak juga sanggup mendengarkan doa-doanya, tidak pula bisa mengabulkan. Maka itu adalah dosa yang sangat besar, sekaligus kebodohan yang sangat besar, menyembah sesama makhluk yang sama sekali tidak bisa memberi manfaat kepada kita. Oleh karenanya, para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam, manusia-manusia pilihan, orang-orang yang paling mulia, termasuk Nabi Isa alaihi salam, Allah utus ke muka bumi ini untuk mengajak manusia agar menyembah kepada Allah yang satu saja, tidak boleh menyembah kepada selainnya. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat An-Nahl ayat ke-36, walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan jauhilah segala sesuatu yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk Nabi Isa alaihi salam, beliau adalah seorang nabi yang diutus kepada Bani Israel. Jamaah sekalian, para nabi yang lain, bedanya dengan nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi yang diutus sebelum beliau itu hanya diutus untuk kaumnya saja. Makanya setiap nabi memiliki kaum tersendiri. Setiap kaum punya nabi tersendiri. Misalkan di masa Nabi Musa alaihissalam hidup, ada Nabi Khidir, dan beliau punya umat tersendiri, beda dengan nabi yang lain. Adapun Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh makhluk. Makanya aneh juga kalau ada orang Indonesia, bahkan orang Eropa sekalipun, yang beragama Nasrani dengan alasan dia mengikuti Nabi Isa yang mereka sebut Yesus. Karena Nabi Isa itu enggak diutus untuk mereka. Nabi Isa diutus khusus untuk Bani Israel. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, Nabi Isa berkata kepada kaumnya, ya Bani Israel, a'budullaha rabbi wa rabbakum. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah saja, Rabku dan Rab kalian, yang menciptakan aku dan menciptakan kalian. Inilah sesungguhnya dakwah Nabi Isa alaihi salam. Inilah sesungguhnya ajaran Yesus. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah saja. Jangan kalian menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi jamaah sekalian, ada orang-orang yang masuk ke dalam agama Nasrani, yaitu orang-orang Yahudi, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam tafsir beliau, seorang Yahudi yang namanya Paulus pura-pura masuk Kristen, dialah yang pertama mengajarkan kepada umat Nasrani untuk menyembah Yesus. Padahal Yesus sendiri mengajak mereka untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Ibu Margareta, Yesus itu seorang Muslim. Yesus itu sama dengan kaum muslimin, menyembah Allah yang satu saja, tidak menyembah selain Allah. Hanya saja ada seorang yang bernama Paulus, dialah yang pertama kali merusak agama Nasrani, mengajak orang-orang Kristen untuk menyembah Yesus. Oleh karena itu, kalau Ibu Margareta masuk Islam, itu sama saja mengikuti ajaran Yesus yang sebenarnya, yaitu menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Lagi pula, secara akal yang sehat, Yesus itu lahir kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Makanya tahun 2016 itu dikatakan tahun Masehi. Kenapa? Karena dihitung dari kelahiran Yesus. Dan umat Nasrani merayakan tanggal 25 Desember hari kelahiran. Mestinya ketika mereka merayakan hari kelahiran, mereka itu harus sadar Yesus itu seorang yang dilahirkan. Berarti dia bukan Tuhan. Dan sebelum dia diciptakan, langit dan bumi serta seluruh makhluk ini sudah ada. Dan dia belum lahir. Siapa yang menciptakan? Padahal dia belum lahir. Ini secara logis mestinya bisa mikir. Ketika mereka merayakan hari lahirnya, berarti beliau adalah seseorang yang lahir. Yang namanya lahir itu manusia, bukan Tuhan. Iya. Dan sebelum beliau lahir, makhluk sudah ada. Siapa yang menciptakan? Berarti bukan beliau. Yang menciptakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka menyembah Yesus adalah bertentangan dengan akal yang sehat dan juga bertentangan dengan ajaran Yesus itu sendiri. Iya. Oleh karenanya jemaah sekalian, perlu kita syukuri Ibu Margareta ini sudah memahami akan hal ini agar beliau masuk Islam. Kemudian untuk masuk Islam harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Sedikit saya jelaskan kepada Ibu Margareta arti dan hakikat dari dua kalimat syahadat, supaya ketika Ibu Margareta mengucapkan sudah memahami makna dan kandungannya dan siap mengimani dan mengamalkannya. Baik. Kalimat dua syahadat adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang harus diucapkan nanti. Artinya adalah aku bersaksi atau aku mengimani la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad Rasulullah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kita jelaskan secara singkat hakikat dua kalimat ini yang harus diucapkan dan diimani serta diamalkan. Kalimat la ilaha illallah memiliki dua rukun yang harus diimani dan diamalkan. Kalau Ibu Margareta sudah mengucapkan la ilaha illallah tapi belum mengimaninya, maka percuma saja diucapkan, belum dianggap sebagai muslim. Harus diimani, harus diyakini kebenarannya. Rukun yang pertama disebut dengan an-nafyu atau penafikan. Terkandung dalam kalimat la ilaha, artinya tidak ada Tuhan yang patut disembah. Maksudnya apa? Harus kita yakini dalam hati, tidak ada seorang pun yang boleh disembah kecuali Allah. Semua yang disembah selain Allah adalah salah. Semua yang disembah selain Allah adalah tidak benar. Karena hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang memberikan rezeki, hanya Allah yang mengatur kehidupan ini. Sudah sepatutnya kita beribadah hanya kepada Allah. Itu arti kalimat la ilaha. Kemudian kalimat illallah di dalamnya ada al-itsbat atau penetapan. Artinya adalah kecuali Allah dialah satu-satunya sesembahan yang benar. Oleh karena itu, arti kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada yang patut disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi harus diyakini terlebih dahulu, semua yang disembah selain Allah adalah tidak benar. Semua yang dianggap Tuhan selain Allah adalah salah. Yang berhak disembah hanya Allah yang satu saja. Sebagaimana firman-Nya, dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dialah Allah sesembahan yang benar, adapun yang mereka sembah selainnya adalah salah. Dan inilah yang diajarkan Yesus yang sebenarnya. Kemudian syahadat Muhammadur Rasulullah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, artinya mengimani beliau sebagai utusan Allah untuk membawa ajaran kebenaran dan untuk mengajak kita mengamalkan kebaikan-kebaikan agar kita bisa masuk ke dalam surga. Oleh karena itu kita beribadah tidak boleh sembarang ibadah. Dalam Islam beribadah itu bukan sekedar beribadah begitu saja, semau kita, tidak. Harus mengikuti aturan-aturan yang dicontohkan atau diajarkan oleh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya Ibu Margareta setelah masuk Islam harus belajar bagaimana ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah penjelasan ringkas tentang hakikat Islam dan makna kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita insyaallah taala akan langsung saja membimbing Ibu Margareta untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Ibu bisa mendengarkan saya? Bisa mendengarkan, Bu? Iya, bisa. Baik, kalau begitu Ibu sudah paham apa yang saya jelaskan? Paham. Baik. Kalau begitu ikuti saya mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi. Tiada Tuhan yang berhak disembah. Tiada Tuhan yang berhak disembah. Kecuali Allah. Dan aku bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Ya. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertambah saudara seagama, saudara se-Islam, satu ikatan persaudaraan yang sangat kuat dengan Ibu Margareta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Dan sebagaimana sesama saudara harus saling mencintai dan harus saling memberikan kebaikan. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada jamaah sekalian untuk menanti mengucapkan salam, mendoakan kebaikan untuk Ibu Margareta, dan barangkali ada juga yang ingin memberikan hadiah atau memberikan zakat, karena beliau adalah mualaf, sangat dianjurkan, terutama ini di bulan Ramadan, siapa yang ingin memberikan sedekah juga sangat dianjurkan. Kemudian bagi Ibu Margareta, mungkin nanti sebelum habis waktu zuhur untuk mandi wajib, setelah itu ibu-ibu bisa membimbing beliau untuk melakukan sholat zuhur, iya, dan sekaligus nanti sholat asar. Dan juga pendapat yang benar dijelaskan para ulama, orang kafir yang masuk Islam di tengah-tengah bulan Ramadan, di tengah-tengah siang Ramadan, saat itulah mulai berpuasa. Iya. Jadi Ibu Margareta sabar sedikit, menahan lapar dan dahaga sampai bersama-sama kaum muslimin, kalau sudah azan maghrib, sudah masuk waktu maghrib, enggak lama lagi, ya, tinggal beberapa jam lagi baru berbuka puasa. Iya. Jadi Ibu Margareta langsung mulai berpuasa. Ini yang dijelaskan para ulama kita. Kalau orang masuk Islam sama dengan orang yang balik. Orang yang balik di tengah-tengah siang Ramadan, segera dia mulai puasa pada waktu itu. Iya, kecuali baik balik ditandai dengan haid, maka tentu enggak bisa berpuasa. Iya. Jadi inilah yang harus dilakukan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada Ibu Margareta dan juga kepada kita semua di dalam keimanan sampai akhir hayat kita. Inilah yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.